Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. Kita lanjutkan pelajaran Manhajus Salikin bab shalah, bab sifatus shalah. Kita sudah selesai al-julus baina sajdatain, duduk antara dua sujud. Berikutnya kata As-Sa'di rahimahullah, thumma yasjudu tsaniyata kal-ula, rukun berikutnya, rukun terakhir di rakaat yang pertama. Dan setiap rakaat, baik rakaat pertama, begitu pula rakaat berikutnya, terdiri dari dua sujud. Ini sujud yang kedua, penutup rakaat. Tsumma yasjudu ats-tsaniyata kal-ula, kemudian melakukan sujud kedua seperti sujud pertama. Jadi gerakan selanjutnya adalah melakukan sujud kedua yang diawali dengan takbir. Diawali dengan takbir saat mulai beralih, ya, saat mulai beralih, saat mulai bergerak, merungkan kepala untuk sujud, saat mulai beralih dimulai pula takbir. Dan takbir itu dituntaskan sebelum sujud sempurna. Dituntaskan sebelum sujud sempurna. Karena takbir ini sebagaimana telah berulang kali dipelajari adalah takbir peralihan, takbir intiqal. Jadi momen pembacaannya adalah saat peralihan dari satu rukun ke rukun yang lain. Jadi peralihan dari duduk antara dua sujud, saat mulai bergerak menurunkan kepala untuk sujud, ya, diawali dengan takbir sambil bergerak turun sambil bertakbir, dan dituntaskan takbir ini sebelum sujud sempurna. Allahu Akbar. Gitu. Tanpa disertai mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau ujung atas telinga, karena riwayat yang datang dalam hal ini ya keliru, tidak bisa jadikan pegangan. Sedangkan yang ditetapkan pada hadis Ibnu Umar dan hadis Abu Humaid As-Sa'idi hanya beberapa momen, dan ini bukan salah satu dari momen-momen tersebut. Nah, jadi tidak mengangkat tangan, turun, ya, bergerak turun begitu saja sambil bertakbir tanpa mengangkat kedua tangan. Sujud kedua ini merupakan rukun sholat, sama halnya dengan sujud yang pertama. Ya, ini merupakan rukun salat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, sebagaimana pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikenal di kalangan ulama dengan al-musyi'u fi salatihi, pria yang tentang pria yang keliru sholatnya. Lantas diajari oleh Nabi alaihi salatu wassalam, setelah dia berulang kali disuruh mengulangi sholatnya oleh Nabi sampai 3 kali bolak-balik, ya tetap keliru dan dia tidak tahu selain itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengajari kepadanya tata cara sholat yang benar, yang sempurna. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan di antara yang diajarkan di situ, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidah." Sujud pertama, ya. Ana sebutkan ya dari sujud pertama agar tampak ya alaqahnya, korelasinya dengan duduk antara sujud kemudian sujud yang kedua. "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidah." Kemudian sujudlah sampai kamu sujud dengan tuma'nina. Ini masih sujud pertama. "Tsummarfa." Kemudian angkatlah kepalamu, "hatta tatma'inna jalisan." Sampai kamu duduk dengan tuma'nina. Ya. Pertama, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah sampai kamu sujud dengan tuma'nina. "Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan." Kemudian angkatlah kepalamu sampai kamu duduk dengan tuma'nina. "Tsumma sujud." Nah, ini sujud kedua. "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah sampai kamu sujud dengan tuma'nina. Ini sujud kedua, terakhir. "Tsumma af'al dzalika fi shalatika kullih." Kemudian kerjakanlah hal itu pada seluruh rakaat salatmu. Jadi setiap rakaat salat ya, 2 sujud, sujud pertama ya dan sujud yang kedua diselingi oleh duduk antara 2 sujud. Nah, hadis ini muttafaq alaih. Dan ini adalah penetapan rukun ya pada hadis ini. Dan ini ijma' ulama. Ini ijma' ulama. Jadi tidak ada khilaf, tidak ada silang pendapat di antara ulama mengenai ya, hukum sujud kedua wajib dan rukun yang menentukan sahnya sholat. Adapun sifat pelaksanaannya, ya sifat pelaksanaannya dalam hal gerakan seluruhnya dan dalam hal zikir-zikirnya, doa-doanya sama persis dengan sujud yang pertama, sehingga kita tidak perlu mengulangi pembahasan ini. Kita lanjut ke berikutnya. Kata Sa'di rahimahullah, "Tsumma yanhadu mukabbiran ala suduri qadamaih." "Tsumma yanhadu." Kemudian bangkit. Yanhadu itu bangkit, berdiri dari sujud kedua, sujud terakhir, bangkit untuk berdiri ke rakaat yang kedua dengan cara na'am. "Tsumma yanhadu mukabbiran," kemudian bangkit berdiri seraya bertakbir, ya, seraya bertakbir, sambil bertakbir, "ala suduri qadamaih," dengan bersandar pada bagian terdepan, bagian terdepan, bagian permulaan kedua telapak kaki. Ya. Telapak kaki itu kan bagian telapak, ya. Di depan kan ada jari jemari. Nah, di pangkal jari jemari itu ya ada bagian permulaan, bagian terdepannya telapak kaki ya sebelum jari jemari itu. Nah itu yang disandarkan ke tanah ya, bersandar dengan itu berarti jari jemari ya menghadap ke arah kiblat, seperti halnya ketika duduk istirosh, ketika duduk istirosh telapak kaki kanan ditegakkan itu di atas ya sudur ya, di atas sadar al qadam ya, ditegakkan di atas bagian terdepannya bagian terdepan, bagian permulaan telapak kaki, sehingga jari jemarinya menghadap ke kiblat. Begitu pula ketika sujud, ya, karena kedua telapak kaki di belakang ditegakkan, itu ditegakkan di atas sudur al-qadamain, di atas bagian terdepan permulaan telapak kaki, sehingga jari jemari menghadap ke arah kiblat, ya, terlipat menghadap ke arah kiblat. Begitu pula di sini, ya, bertopang bersandar pada bagian terdepan permulaan kedua telapak kaki, sehingga jari jemari terlipat menghadap ke arah kiblat. Nah, kemudian berdiri. Jadi bukan bersandar dengan kedua telapak tangan. Nah, bukan bersandar dengan kedua telapak tangan. Ini, ya, matan yang akan kita belajari. Baik. Pertama di sini disebutkan oleh Sa'di rahimahullah bahwa bangkit berdiri, ya, ini bangkit berdiri dari apa? Dari sujud. Ya. Jadi ketika mengangkat kepala dari sujud kedua, sujud terakhir, ya, awal mengangkat kepala, saat itu dimulai takbir. Takbir intiqal, takbir peralihan. Sambil mengangkat kepala, sambil bertakbir. Ya. Dan langsung berdiri, ya, langsung berdiri dengan bersandar di atas bagian terdepan kedua telapak kaki, sebenarnya disebutkan di sini, ya, berdiri dan tidak bersandar dengan kedua telapak tangan. Nah, jadi di sini ada tiga hal yang harus kita pelajari, dicermati dengan baik. Pertama, bangkit dari sujud terakhir, bangkit dari sujud kedua untuk berdiri gerakan kedua. Nah, cara bangkitnya bagaimana? Ya, pertama disebutkan di sini mukabbiran, yakni disertai dengan takbir, yakni takbir peralihan. Dan ini jelas setiap peralihan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Ya. Pada hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Adalah Nabi alaihi wasallam bertakbir pada setiap khafd, menurunkan kepala, wa raf', setiap kali mengangkat kepala. Ini mengangkat kepala bangkit dari sujud sambil bertakbir, takbir intiqal. Ini satu. Ya. Yang kedua di sini As-Sa'di rahimahullah tidak menetapkan jalsa istirahah. Tidak menetapkan, ya, jalsa istirahah, tidak menetapkan duduk istirahat sejenak sebelum berdiri. Tetapi langsung, ya, langsung lanjut itu. Ketika bangkit dari sujud sambil bertakbir, itu lanjut langsung berdiri tanpa singgah beristirahat duduk sejenak. Tidak ada duduk istirahat. Jalsa istirahat tidak ada. Ini yang kedua. Yang ketiga, tata cara bangkit untuk berdiri, ya, yang ditetapkan oleh Sa'di rahimahullah di sini adalah bersandar kepada bagian terdepan, bagian permulaan kedua telapak kaki seperti dijelaskan tadi, yaitu bersandar dengan itu, kemudian, ya, tentunya menguatkan kaki tentunya, karena tanpa bertopan dengan kedua telapak tangan di tanah. Nah, jadi yang pertama kali diangkat saat bangkit dari sujud adalah jabhah, dahi, ya, diangkat mengikuti hidung terangkat, wajah yang pertama diangkat, kemudian mengikut kedua telapak tangan, ya, kemudian terakhir, berikutnya sudah kedua telapak tangan, mengangkat kedua lutut, kemudian berdiri menguatkan kaki dengan bersandar pada bagian terdepan kedua telapak kaki, berdiri. Nah, ini yang ketiga yang dapatkan di sini. Nah, adapun yang pertama, masalah ketika ya awal mengangkat kepala dari sujud disertai dengan takbir intiqal, ini jelas. Nah, ini takbir intiqal, takbir pada dia memang seperti itu. Sunnahnya memang seperti itu. Baik. Adapun yang kedua dan yang ketiga, ini masalah khilafiyah. Yang kedua dan yang ketiga masalah khilafiyah. Yang kedua yaitu As-Sa'di rahimahullah tidak menetapkan jalsa istirahat, tidak ada duduk sejenak. Ya, langsung ya, langsung berdiri, tidak singgah duduk beristirahat sejenak. Nah, dan ini masalah khilafiyah. Begitu pula yang ketiga yaitu tata cara bangkit berdiri dengan bertopang pada kaki. Ya. Yang bertopang pada kaki seperti yang diuraikan tadi dan tidak bertopang ya dengan bantuan kedua telapak tangan. Ya. Ini juga ya masalah khilafiyah. Kita akan bahas dua masalah ini. Yang pertama, ya. Dan yang pertama dan yang kedua, yakni masalah kedua dan ketiga tadi. Dua masalah ini, dua-duanya adalah mazhab Hambali. Kata Al-Murdawi, jadi yang ditetapkan oleh Sa'di ini mazhab Hambali. Nah. Jadi beliau mengikuti mazhabnya di sini. Ya. Kata Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf, yang benar dari mazhab Hambali adalah apabila bangkit berdiri dari sujud kedua, yang benar dari mazhab Hambali adalah apabila bangkit berdiri dari sujud kedua tidak disunnahkan duduk istirahat, jalsa istirahat. Tidak disunnahkan jalsa istirahat, tidak disunnahkan duduk istirahat. Melainkan langsung berdiri. Melainkan langsung berdiri di atas bagian terdepan, bagian permulaan kedua telapak kaki. Dan bersandar pada kedua lutut. Ya, jadi kekuatannya di kaki untuk jadikan sandaran saat berdiri. Melainkan langsung berdiri di atas bagian permulaan bagian terdepan kedua telapak kaki, sudur pada main, dan bersandar pada kedua lutut. Ahmad, yakni Imam Ahmad telah menstatementkan nassu alaihi Ahmad. Nah, Ahmad telah menstatementkan sifat ini. Dan Al-Murdawi setelah itu menyatakan bahwa ini yang dipegang oleh mayoritas fuqaha Hanabilah. Mayoritas fuqaha Hanabilah memegang pendapat ini. Ini yang diikuti oleh Sa'di di sini, ya, di Manhaj Salikin, matan yang sudah kita baca. Ini pula yang diikuti oleh Al-Hajawi dalam Zadul Mustaqni. Nah, Zadul Mustaqni itu kitab yang disyarah oleh Ibn Uthaymin dengan judul Asy-Syafi'ul Muntir. Nah, sudah sampaikan bahwa Al-Hajawi punya kitab ini dan kitab yang lebih luas daripada ini yaitu Al-Iqna'. Nah, jadi dalam Zadul Mustaqni' dimakan yang disyarah oleh Ibn Uthaymin Asy-Syafi'ul Muntir, ya, juga seperti ini disebutkan As-Sa'di. Ya, dan juga sebelumnya itu Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu', Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu' juga seperti ini. Nah, juga mengikuti ini di atas mazhab Hambali. Nah, Ibnu Muflih. Nah, kawannya Muqayyim, ini salah satu murid senior Ibnu Taimiyah. Baik. Jadi Jadi madhab Hambali, madhab Hambali yang mengikuti salah satu pendapat Ahmad, ini salah satu pendapat Ahmad, ya, adalah tidak disyariatkan jalsa istirahat, tidak disyariatkan duduk istirahat sebelum berdiri ke rakaat yang kedua. Ini salah satu pendapat Ahmad, ya, dan ini yang dijadikan madhab oleh mereka. Mayoritas Hanabila mengikuti. Dan ini juga salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Ya, ini juga salah satu pendapat Asy-Syafi'i bahwa tidak disyariatkan duduk istirahat secara mutlak sebelum bangkit berdiri, ya, ke rakaat kedua. Begitu pula ketika bangkit berdiri ke rakaat keberapa? Ke rakaat keempat. Nah, intinya tidak ada jalsa istirahat, tidak ada duduk istirahat secara mutlak. Ya. Meskipun berhajat melakukannya, karena sudah tua, atau karena sedang sakit, atau semisalnya, yang dengan itu berhajat untuk singgah beristirahat sejenak sebelum berdiri, tetap tidak disyariatkan di sini. Ya, mutlak tidak disyariatkan meskipun ada hajat, tuntutan hajat seperti itu. Jadi yang disyariatkan adalah berusaha langsung berdiri ke atas. Nah, dan ini merupakan mazhab Malik. Mazhabnya Imam Malik. Apa dalil pendapat ini? Dalil pendapat ini adalah berargumen bahwa seandainya gerakan ini disyariatkan, seandainya sifat ini disyariatkan, sifat sholat ini disyariatkan, yaitu duduk istirahat dan seistirahat disyariatkan, tentulah seluruh sahabat, tentulah seluruh sahabat yang telah meriwayatkan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya tentu akan menyebutkan pada riwayat mereka. Siapa saja dari kalangan sahabat yang telah meriwayatkan sifat sholat Nabi Sallam, tentunya akan menyebutkan gerakan ini seandainya memang itu disunnahkan. Realitasnya tidak demikian. Ya. Banyak hadis tadi yang tidak menyebutkan ini, bahkan hanya ditemukan pada dua hadis, yaitu hadisnya Abu Humaid As-Sa'idi dan hadisnya Malik Ibn Al-Huwairith. Hanya ditemukan riwayat penyebutan sifat ini dari Nabi SAW pada dua hadis, yaitu hadis Abu Humaid As-Sa'idi dan hadis Malik Ibn Al-Huwairith. Ketika kebanyakan hadis-hadis yang meriwayatkan sifat sholat Nabi SAW tidak menyebutkannya, ini menunjukkan, dan itu lebih dikedepankan, ya, lebih ditarjih, lebih dikedepankan daripada dua hadis ini dan sedikit ini, sehingga dikatakanlah bahwa itu tidak disyariatkan. Itu disyariatkan. Nah, coba kalian cerna argumen ini bagaimana kira-kira. Nah, tampak seperti ada kelemahannya. Dari sisi mana kelemahannya? Karena mazhab ini artinya membuang hadis Abu Humaid As-Sa'idi dan membuang hadis Malik Ibn Al-Huwairith, dibuang begitu saja tanpa diperhitungkan. Padahal pada kedua hadis itu, ya, disebutkan bahwa Nabi melakukannya. Hanya karena hadis-hadis yang lain yang lebih banyak tidak menyebutkan itu, kemudian ini dibuang begitu saja, tidak diamalkan. Nah, di sini tampak adanya titik kelemahan pendapat ini. Bisa dipahami? Bagaimanapun juga, ini hadis yang sahih, hadis Malik bin Al-Huwairith, terutama hadis Malik bin Al-Huwairith dalam Sahih Bukhari. Kemudian itu dibuang begitu saja. Tidak dianggap. Ini sulit dibenarkan. Oleh karena itu muncul pendapat yang mencoba memadukan antara seluruh hadis. Sebelum kita masuk ke pendapat itu, saya akan menyebutkan dulu hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi, ya, Antum mungkin sudah menghafalkannya karena sudah berkali-kali kita lewati sejak awal. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang menyifatkan sholat Nabi alaihi salatu wassalam di tengah-tengah 10 sahabat yang lain yang menghadirinya. Dia yang maju. Ya. Menyifatkan sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari takbiratul ihram dihadiri oleh 10 sahabat yang lain dan tidak ada yang menyanggah. Tidak ada yang ya menyanggahnya, tidak ada yang mengkritisinya. Ini semuanya menyetujui. Dan di antara yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi adalah kata dia yani setelah sujud kedua, thumma thana rijlahu, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melipat ya, membaringkan kaki kirinya, wa qa'ada 'alaiha, dan duduk di atasnya, dan duduk di atas kaki kirinya yang dibaringkan, yang dihamparkan, yang dilipat itu. Ini apa sifat duduk ini, apa namanya? Ini disebut istirash, yang sudah kita pelajari pada duduk antara dua sujud. Hatta yarji'a kullu udwin ila mawdi'ihi, hatta yarji'a kullu udwin ila mawdi'ihi, sampai seluruh anggota ya, tubuh, tulang belulang kembali ke posisinya masing-masing, yakni duduk dengan tegak. Thumma nahadha, kemudian nahadha, bangkit berdiri. Fa sana'a fi ar-rak'ati ats-tsaniyati mithla dhalik. Fa sana'a fi ar-rak'ati ats-tsaniyati mithla dhalik. Maka kemudian beliau mengerjakan pada rakaat yang kedua semisal dengan itu yang dikerjakannya di rakaat yang pertama. Jadi tampak sekali di sini bahwa ini adalah duduk istirahat. Jadi ketika bangkit dari duduk dari sujud yang kedua, beliau duduk sejenak dengan tata cara duduknya istirahat karena kaki kirinya dilipat ya, dibaringkan, kemudian duduk di atasnya. Nah, kemudian duduk tegak sejenak, thumma nahadha, kemudian bangkit berdiri. Dan mengerjakan rakaat yang kedua seperti yang dikerjakan di rakaat pertama. Nah, berarti ini kan duduk istirahat. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Bukhari dalam kitab Juz Raf'il Yadain dan Al-Baihaqi. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa. Nah, dan telah lewat penjelasan tahqiq hadis ini. Hadis yang kedua, hadis Malik ibn al-Huwairith al-Layhi. Hadis Malik ibn al-Huwairith al-Layhi radhiyallahu anhu. Sedikit cerita tentang Malik ibn al-Huwairith sebelum penyebutan hadisnya. Malik ibn al-Huwairith ya, datang bersama sahabat yang lain ke tempat Nabi alaihi salatu wasalam untuk berguru, untuk tafakkur fi din, untuk belajar agama dari Nabi sallallahu alaihi wasalam. Tinggal bersama Nabi 20 hari lamanya, belajar dari Nabi, memperhatikan ya salat-salat Nabi yang dikerjakannya selama 20 hari di situ, sampai akhirnya Nabi melihat ya, mereka sudah gelisah rindu dengan keluarganya, kemudian mereka ya diizinkan untuk pulang ya, dan mereka dilepas oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sepulangnya dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah banyak yang mereka pelajari, termasuk mempelajari tata cara sholat Nabi yang dilihatnya selama mereka tinggal bersama Nabi 20 hari. Nah, ya, dan Nabi SAW bersabda kepada mereka ketika mereka dilepas oleh Nabi, di antara yang disabdakan kepada mereka adalah sallu kama ra'aitumuni sallu. Nah, itu di antara hadis, di antara yang disabdakan oleh Nabi kepada mereka, yang disabdakan sallu kama ra'aitumuni sallu. Nah, wa sallu kama ra'aitumuni sallu. Sekian perkara yang disampaikan kepada mereka, dan Nabi mengatakan khusus pada riwayat Al-Bukhari, wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya. Hadis ini muttafaq alaih. Tapi bagian wasallu kama ra'aitumuni usalli itu riwayat Al-Bukhari. Bukhari sendiri yang beratkan, Muslim tidak. Nah, dan hendaknya kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti Nabi memerintahkan mereka untuk meniru seluruh tata cara salat Nabi yang mereka lihat selama 20 hari, 20 malam bersama Nabi di situ. Dan di antara yang mereka lihat, yang di antara yang dilihat oleh Malik bin Khalid, kemudian dia riwayatkan, yaitu pada riwayat Al-Bukhari, adalah duduk istirahat sebelum berdiri. Nah, di sini pada riwayat Al-Bukhari kata Malik bin Khalid, ya, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Sesungguhnya, ya, annahu sesungguhnya dia ra'a, telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salat. Fa idza kana fi witrin min salati, fa idza kana, maka apabila Nabi fi witrin min salati, berada pada rakaat ganjil dari salatnya. Rakaat ganjil itu rakaat keberapa? 1 dan 3. Ya, 1 dan 3. Lam yanhab, beliau tidak langsung bangkit berdiri. Ketika rakaat pertama tidak langsung berdiri ke rakaat kedua, ketika rakaat ketiga tidak langsung berdiri ke rakaat keempat. Hatta yastawiya qa'idan. Ya, sampai beliau duduk sempurna terlebih dahulu, setelah itu baru bangkit berdiri. Duduk sempurna sebelum berdiri ini apa? Jalsa istirahat, duduk istirahat sejenak. Nah, makanya tadi kita katakan pendapat yang pertama terlalu sulit untuk dibenarkan, karena dua hadis ini dibuang begitu saja. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi dihadiri 10 sahabat yang lain dan semuanya menyetujui, dan di situ disifatkan jalsa istirahat ini. Malik bin Khalid ini tadi, ya, dipesannya oleh Nabi ketika hendak pulang, sallu kama ra'aitumuni usalli, di antara yang dia lihat ini, kemudian ini buang begitu saja. Dia dianggap sulit. Oleh karena itu muncul pendapat yang kedua yang mencoba mengkompromikan, memadukan antara dua hadis ini dengan hadis-hadis yang lain dari sahabat yang lain yang tidak menyebutkan gerakan ini, dengan mengatakan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu ketika berhajat. Ketika berhajat. Oleh karena itu hadis-hadis yang lain yang tidak menyebutkan Nabi memang tidak melakukan jalsa istirahat, karena ketika itu Nabi tidak butuh untuk istirahat. Nabi kuat untuk langsung bangkit, sehingga tidak melakukan duduk istirahat. Ketika Nabi sudah mulai tua, ya, karena kedatangan Malik ibn Khuwairid yang diceritakan tadi itu pada Amul Wufud, pada tahun berdatangannya, ya, utusan-utusan kaum untuk at-tafaqquh fid din, yaitu tahun ke-9 Hijriah setelah Fathu Makkah. Jadi setelah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, ya, tahun ke-9 Hijriah, ya, Nabi SAW sibuk menerima utusan-utusan kaum, karena kan, ya, orang-orang berbagai kaum-kaum, kabilah-kabilah masuk ke dalam Islam afwaja, berbondong-bondong, dan mereka datang belajar. Di antara yang datang Malik bin Khuwairid. Jadi itu sudah akhir-akhir hidupnya Nabi. Jadi memang sudah tua dan sudah, ya, tidak sekuat sebelumnya. Jadi mulai tua, mulai lemah, sehingga Nabi butuh istirahat. Tidak langsung berdiri kira-kira berikutnya, butuh istirahat sejenak, setelah itu baru kemudian berdiri. Jadi Nabi melakukan karena berhajat, yaitu karena sudah tua, butuh istirahat. Buktinya, sahabat-sahabat yang lainnya meriwayatkan sifat salat Nabi SAW tidak menyebutkan hal itu di awal-awal dulu ketika ya sebelum tua Nabi SAW masih kuat, tidak butuh melakukan itu sehingga tidak duduk istirahat. Nah, dengan demikian Madzhab ini mengatakan ketika seseorang sudah tua, lemah atau sedang sakit, ya tidak dia merasa tidak kuat atau merasa kelelahan jika langsung berdiri, dia butuh istirahat sejenak, duduk dulu istirahat, maka disyariatkanlah saat itu untuk melakukan itu. Apabila dia masih muda, dia kuat, dia tidak sakit, kuat langsung berdiri, maka tidak disyariatkan. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, terakhir Ibnu Uthaymin, pendapat terakhir Ibnu Uthaymin dalam Asyarul Munti dan Fathatul Jalal wal Ikram, Ibnu Uthaymin condong kepada pendapat ini. Ini yang paling dicondong oleh Ibnu Uthaymin terakhir dari pendapatnya. Nah, tetapi pendapat ini juga ada sisi kelemahannya. Ya, dan akan tampak nanti pada penjelasan mazhab yang ketiga. Yang terbaik pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang mengatakan disunnahkan duduk istirahat secara mutlak. Memang ini salah satu dari sifat sholat Nabi SAW, salah satu gerakan yang memang dilakukan, dikerjakan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi SAW, yang disunnahkan untuk dikerjakan, tidak terkait dengan adanya hajat atau tidak. Ini pendapat kedua Imam Ahmad. Kata Al-Khallal, Abu Abdullah. Abu Abdullah itu kunyahnya Imam Ahmad. Abu Abdullah telah rujuk kepada pendapat ini. Tadinya berpendapat itu tidak disyariatkan mutlak, kemudian muncul pendapatnya ya bahwa itu disyariatkan secara mutlak, beliau rujuk kepada pendapat. Jadi ini pendapatnya yang beliau pegang terakhir ya. Dan ini juga salah satu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i yang paling masyhur. Ini salah satu pendapat Asy-Syafi'i yang paling masyhur, lebih masyhur daripada yang pertama. Dan ini yang dianggap benar, dianggap sahih oleh fuqaha Syafi'iyah. Ini yang dianggap sahih, benar oleh fuqaha Syafi'i, ini yang dijadikan pegangan mazhab oleh mereka. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Albani. Dan murid Al-Albani, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Al-Albani dan Al-Wadi'i mendukung pendapat ini. Pendapat ini berdalil dengan dua hadis tadi. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi dan hadis Malik bin Khalid. Bagaimana sisi pendalilannya kita dengarkan? Kuatnya pendapat ini. Ya. Tadi telah disebutkan bahwa Abu Humaid As-Sa'idi meriwayatkan sifat salat Nabi setelah mempraktekkannya di tengah kehadiran 10 sahabat yang lain dan semuanya membenarkan. Ya. Berarti bukan hanya Abu Humaid As-Sa'idi yang pernah melihat Nabi duduk istirahat, tetapi 10 sahabat yang lain yang hadir semuanya melihatnya. Mereka semua setuju dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi. Ini satu, menunjukkan kalau kita mau melakukan perbandingan riwayat, karena pendapat yang pertama mengatakan ya bahwa na'am kebanyakan riwayat tidak menyebutkan sehingga ditarjih yang tidak menyebutkan, maka gugur dengan ini ya. Ditambah lagi hadis Malik bin Al-Huwairi, Malik bin Al-Huwairi itu dalam Sahih Bukhari, tidak diragukan kesahihannya. Nah, sama dengan diwatkan Abu Humaid As-Sa'id. Kemudian Malik ibn al-Khairi tadi sudah diceritakan ya, bahwa dia datang di akhir hayat Nabi SAW, yaitu di tahun 9 Hijriah, yakni Amul Wufud, sudah dijelaskan tadi. Nah, dia datang belajar, tinggal 20 hari 20 malam. Di antara yang diniatnya adalah ini, dan dia meriwayatkannya. Nabi ketika melepas ya mereka pulang, berpesan sekian perkara hadis disabdakan kepadanya, termasuk yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ditambahkan oleh Al-Bukhari pada riwayatnya, wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Begitu perintah Nabi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, ikuti tata cara salatku. Tata cara salat kalian mengikuti tata cara salatku. Dan yang dipertunjukkan oleh Nabi selama Malik bin Khayyim di situ, Nabi duduk istirahat. Berarti itu juga disuruh tiru. Ya kan? Sedangkan salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Yang ini tata cara salat kalian, sifat salat kalian hendaknya meniru tata cara salatku, sifat salatku. Dan di antara yang di sifat salat Nabi, tata cara salat Nabi yang dilihat adalah duduk istirahat. Kemudian bantahan terhadap pendapat pertama yang mengabaikan kedua hadis ini, kata Al-Albani dalam Tamamul Minnah. Al-Albani dalam Tamamul Minnah membantah yang mengatakan sama sekali tidak datang satu hadis pun yang menafikan sifat ini. Nah, jadi dari sekian banyak hadis-hadis yang beratnya sifat salat Nabi SAW, tidak ada yang menafikan bahwa Nabi tidak melakukan ini. Puncaknya hanyalah sebatas gerakan ini tidak disinggung, tidak disebut, ya, pada sebagian riwayat-riwayat itu, pada sebagian hadis-hadis itu. Sebagian sahabat mereka sifat salat Nabi SAW tidak menyinggung ini. Hanya itu puncaknya, tapi tidak ada yang menafikan bahwa Nabi tidak duduk istirahat. Tidak ada itu. Tidak ada. Tidak ada yang menafikan, menepis bahwa Nabi tidak melakukan itu, tidak ada. Puncaknya hanya mereka tidak menyinggungnya. Tidak disinggung oleh sebagian mereka bukan berarti tidak dilakukan. Ya. Jadi ini tidak mengharuskan terjadinya kontradiksi antara hadis-hadis tersebut, kemudian diklaim bahwa telah terjadi pertentangan kontradiksi sehingga harus diterjih karena yang lain lebih banyak lebih kuat, maka dua hadis ini dibuang. Nah, ini tidak benar. Baik, ini kata Al-Albani rahimahullah. Karena jika klaim seperti ini dibenarkan, maka kata Al-Albani konsekuensinya menolak seluruh sunnah dari sifat salat Nabi SAW yang tidak tersepakati penyebutannya pada seluruh hadis. Sekian tata cara salat itu diambil sebagiannya dari hadis ini, sebagian dari hadis ini, ya, di sebagian riwayat tidak disebutkan dan disebutkan sebagian riwayat yang lain, digabungkan semuanya dihasilkanlah sifat salat Nabi dari sekian hadis yang banyak. Ada sebagian yang tidak disebutkan oleh seluruh riwayat. Jika ini mau ditolak gara-gara itu, berarti sekian sunnah akan ditolak dengan alasan bahwa oh ini tidak disebutkan pada hadis yang lain, yang disebutkan pada hadis ini. Nah, ini konsekuensi yang tak seorang pun menyebut mengatakan demikian. Ya, tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian. Sehingga ini terbantah. Ya, kemudian bantah terhadap pendapat yang kedua, yang membatasi bahwa itu disyaratkan saat ada hajat saja, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari membantah Ibnu Qayyim. Pendapat ini lemah, kata Ibnu Hajar, karena sunnah-sunnah salat yang disepakati bersama oleh alim ulama itu pun tidak diriwayatkan secara keseluruhannya oleh setiap sahabat. Jadi sekian tata cara salat, ya, sunnah-sunnah salat yang ulama sepakat bahwa itu memang sunnah sholat, itu pun, ya, tidak seluruh sahabat yang meriwayatkan sifat sholat Nabi menyebutkan pada riwayatnya, ya. Tetapi itu adalah sekumpulan sifat sholat hasil gabungan, dipetik dari riwayat ini, dipetik dari riwayat ini, dipetik dari riwayat ini. Dan ulama sepakat ini memang sunnah sholat. Padahal jika diteliti semua hadis, ada yang menyebutkan, ada yang tidak. Ya, jadi itu sekumpulan sunnah solat yang diambil dari hadis ini, dari hadis ini, dari hadis ini, yang lain tidak menyebutkan, yang lain menyebutkan, yang menyebutkan diambil, ya, kemudian ditetapkan. Ya, ini sunnah didapatkan di hadis ini, diambil, ditetapkan sebagai sifat solat. Padahal yang lain tidak menyebutkan. Dan ulama sepakat bahwa ini benar sifat solat Nabi. Ya, sekumpulan sifat salat hasil gabungan yang dipetik dari seluruh riwayat yang berbeda-beda. Begitu. Dan ini dibenarkan oleh Syaukani dan Al-Albani. argumennya Ibn Hajar. Jadi tidak perlu kemudian mengatakan, oh itu hanya dilakukan karena Nabi SAW berhajat, ya. Tidak. Kita petik dari hadis Malik bin Luhaid dan hadis Abu Hamid As-Sa'idi, ini salah satu sunnah salat. Nah, sebagaimana yang lainnya juga dipetik dari sebagian hadis dan sahabat yang lain tidak meriwayatkan. Sama dengan ini. Kenapa ini diperkecualikan? Kemudian dicarikan, ya, dicarikan solusi-solusi untuk keluar dari penetapannya secara mutlak dengan mengatakan misalkan, oh itu karena Nabi berhajat, ada illatnya. Kata Al-Albani, pada asalnya Nabi mengerjakan sifat sholatnya, tata caranya itu tanpa faktor penyebab. Tanpa faktor penyebab, tanpa hajat, tapi memang dikerjakan oleh Nabi sebagai bagian dari tata cara sholat yang memang disyariatkan secara mutlak. Nah, dengan demikian tidak ada alasan untuk kemudian menolak sunnah ini atau kemudian mencarikan ya jalan keluar untuk mengatakan itu hanya saat berhajat, tapi ini salah satu sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, shallu kama raaitumuni usolli, dan demikian ini yang terbaik. Ya, pendapat salah satu pendapat Syafi'i yang paling masyhur dan didukung oleh fuqaha Syafi'iyah, dipegang oleh mereka, dan Al-Imam Ahmad pendapatnya yang terakhir yang dirujuk ke pendapat ini, ya, dari pendapat yang semula. Nah, ya, Al-Albani, Al-Wadi'i di masa ini telah mendukung pendapat ini. Yang demikian kita merujukkan pendapat ini bahwa duduk istirahat disunnahkan secara mutlak. Baik. Kemudian jika ini sudah jelas, ketahuilah bahwa duduk istirahat ini jalsatun latifah jiddan, latifah jiddan, singkat sekali, sejenak, hanya istirahat sejenak, menarik nafas, ya, sebelum berdiri, tidak ada zikir, tidak ada doa. Kemudian tata cara duduknya adalah iftirash, berdasarkan hadis siapa tadi yang telah menunjukkan bahwa tata caranya iftirash, hadisnya Abu Umayyah As-Sa'idi, ya, tadi sudah kita baca. Dan ini mazhab Asy-Syafi'i bahwa tata cara duduknya, sifat duduknya adalah iftirash. Jangan coba-coba ik'a di sini. Dan sudah ditambih pada duduk antara dua sujud, ik'a hanya disyariatkan kadang-kadang pada duduk antara dua sujud. Di selainnya tidak, termasuk ini tidak. Tidak ada ik'a di sini. Ya. Baik, jadi iftirash. Ini mazhab Asy-Syafi'i. Dan didukung oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, juga Al-Albani dalam talkhis sifat salat Nabi, ya, berdasarkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi, tata caranya iftirash. Kemudian perhatikan, dan ini sebagian imam salat keliru. Yang terakhir yang mau sampaikan ini untuk meluruskan kekeliruan sebagian imam salat, yaitu, ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah menegaskan dalam Fathudil Jalal wal Ikram, dalam syarah hadis Malik Ibn al-Huwairid, di bagian akhir penjelasan beliau, ya, beliau menjelaskan bahwa saat bangkit berdiri dari duduk istirahat tidak diiringi dengan takbir. Tidak ada apa-apa yang dibaca di situ. Berdiri begitu saja. Saat bangkit berdiri dari duduk istirahat ini tidak diiringi dengan takbir, karena takbir intiqal, takbir peralihan itu telah dibaca dan dituntaskan ketika bangkit dari sujud. Sebelum duduk sempurna istirahat itu sudah selesai. Duduk sejenak tanpa membaca, tanpa berdiri, tanpa berdoa, kemudian berdiri begitu saja, tidak ada takbir. Sebagian imam ketika bangkit tidak bertakbir. Ini jelas menyelisih hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa Nabi Alaihissalam, ya, bertakbir pada setiap kali mengangkat kepala, bertakbir ketika bangkit dari sujud. Ini di sini tempatnya takbir. Ketika bangkit untuk duduk istirahat takbir dan tuntas sebelum duduk. Nah, adapun dari duduk istirahat berdiri tidak ada yang dibaca. Jadi mana? Nah, jangan mikirkan oh bagaimana dengan makmum di belakang nanti, ya ada yang kemudian keliru atau mendahului, jangan sampai dia langsung berdiri tidak ikut duduk, ya itu urusannya makmum. Ketika makmum berdiri kan diantara tugasnya makmum, jika dia misalkan belum tahu apa mazhab imamnya, harusnya dia mengamati imamnya apa yang dilakukan. Oke. Kalau dia sudah tahu bahwa imamnya mazhabnya mazhab Syafi'i misalkan duduk istirahat, ya dia sudah paham. Jadi ketika dia ikut bangkit, dia akan duduk. Kalau dia tidak paham mazhabnya, harusnya dia mengamati, jangan buru-buru kan begitu. Karena memang makmum itu tidak bersamaan. Dan ini sudah berapa kali saya ingatkan, hadis Al-Bara bin Azib riwayat Al-Bukhari, para sahabat itu tidak bersamaan dengan Nabi. Bukan berarti ketika mendengar takbir langsung ikut, tidak. Mereka menunggu sampai Nabi ya sudah betul-betul digerakkan berikutnya. Setelah itu baru ikut bergerak, menyusul. Jadi ketika makmum bangkit dari sujud, dia melihat imamnya duduk istirahat di depan, dia akan ikut duduk. Jadi tidak akan terjadi ya kekeliruan di sini. Jadi yang penting ya hadis-hadis yang ada menunjukkan demikian. Jadi takbir intiqal itu saat bangkit dari sujud, tuntas sebelum duduk istirahat. Kemudian duduk sejenak singkat sekali hanya untuk istirahat sejenak, tidak ada zikir, tidak ada doa, tata caranya istirahat. Kemudian setelah itu berdiri tanpa membaca apa-apa. Bisa dipahami? Dan demikian kita selesai dari ini. Permasalahan yang kedua kita akan bahas pertemuan berikutnya insyaallah, yaitu tata cara bangkit berdiri. Apakah seperti mazhab Hambali bertopang pada kaki, ataukah mazhab yang lain yaitu bertopang pada kedua telapak tangan? Dan apakah telapak tangan dibuka seperti ini ataukah dikepalkan? Ya, ini akan kita pelajari semua. Ya, mana yang rajih dengan dalil-dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. نكتفي بهذا القدر. ما شاء الله.